بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim. Sekarang kita masuk ke kitab yang baru, yaitu Kitabu Al-Alfadhi min al-adabi wa ghairiha. Kitab seputar ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan yang berkaitan dengan adab atau yang lainnya. Sekarang hari Senin. Berapa safar? Kamis 21 ya. 25. Bertepatan dengan tanggal 12 Oktober. Kita mulai kitab Al-Alfadh min al-adabi wa ghairiha, seputar ucapan-ucapan, ungkapan-ungkapan yang berkenaan dengan adab atau yang lainnya. Bab yang pertama, babu an-nahi an sabbid dahr. Bab larangan dari mencela waktu, mencela zaman, mencela masa. Ya, larangan dari mencela masa, mencela waktu, mencela hari, mencela siang, mencela umur, mencela bulan, bulan sial, tahun sial, ya, tahun 2020 tahun sial, misalnya karena pandemi, ya, ini termasuk terlarang ungkapan-ungkapan yang seperti ini. Hadis yang pertama, nomor 5807. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarh wa Harmalah ibn Yahya qala akhbarana ibn Wahb قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل يسب ابن آدم الدهر وأنا الدهر بيدي atau biyadi al-lailu wal-nahar. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Nabi SAW dari Allah, yang dikenal dengan hadis apa? Hadis Qudsi, yaitu hadis yang sanadnya melampaui Nabi. Ya, ujung sanadnya bukan Nabi lagi, tetapi berfirman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan salah satu dari pembahagian hadis atau dari beberapa pembahagian hadis yang bila ditinjau sampai di mana sanadnya, bila ditinjau dari di mana sampainya sanad sebuah hadis, maka hadis itu terbagi kepada beberapa bahagian. Yang pertama hadis ini, hadis qudsi, yang mana sanadnya sampai kepada Nabi dan lanjut sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi meriwayatkan dari Allah. Ya, maka di sini Nabi mengatakan qala Allahu azza wa jal. Ya, qala Allahu azza wa jal, Allah berfirman. Ya, kemudian yang kedua hadis yang mana sanadnya hanya sampai kepada Nabi, yaitu sanadnya menyampaikan kita kepada perbuatan Nabi, ucapan Nabi, dan ini namanya hadis nabawi atau hadis marfu'. Hadis nabawi yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi, baik itu ucapan atau perbuatan. Yang ketiga, ya, jenis atau bagian yang ketiga adalah hadis mauquf. Hadis yang mana sanadnya menyampaikan kita kepada perkataan sahabat atau perbuatan sahabat, dikenal dengan hadis mauquf. Qudsi, nabawi atau marfu', mauquf, ini yang sanadnya membawa kita kepada ucapan sahabat atau perbuatan sahabat. Yang keempat dikenal dengan maqtu'. Ya, maqtu', bahasa tulisan Arabnya mim qaf ta waw ain, maqtu'. Ya, maksudnya adalah hadis yang sanadnya membawakan kita kepada ucapan tabi'in. Ya, ucapan tabi'in atau perbuatan tabi'in, dikenal dengan hadis maqtu'. Dan ucapan sahabat serta perbuatannya, dan juga perbuat ucapan tabi'in serta perbuatan mereka, diistilahkan dengan istilah yang lain, namanya athar. Athar lebih dominan ungkapan istilah athar ini kepada ucapan sahabat, perbuatan sahabat, ucapan tabi'in, perbuatan tabi'in. Ya, perbuatan tabi'in. Kembali kita ke hadis yang sekarang, yaitu hadis qudsi. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Para ulama memberikan perbedaan, menjelaskan perbedaan antara Al-Quran sebagai firman Allah dengan hadis qudsi yang juga firman Allah, bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, lafaz dan hurufnya. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi, sampainya kepada Nabi itu mesti melalui malaikat Jibril. Ya, melalui malaikat Jibril dengan lafaz dan huruf. Nah, huruf dan lafaznya langsung dari Allah. Makanya Al-Quran ini yuta'abbadu bilafzihi. Al-Quran merupakan ibadah melafazkannya. Tanpa paham maknanya, ya, membaca lafaznya saja sudah beribadah. Yang mana satu hurufnya 10 kali lipat pahala. Ya. Sementara hadis kursi tidak. Hadis kursi lafaz Nabi SAW yang mengungkapkan lafaz tersebut tanpa melalui malaikat Jibril. Allah mewahyukan kepadanya dan dia yang melafazkannya. Ya, tanpa dengan huruf dan tanpa dengan lafaz dan huruf. Dan lafaznya tidak beribadah membacanya. Misalnya ada orang yang memiliki buku yang isinya kumpulan hadis-hadis qudsi. Pagi hari dia sudah baca. Qala Allahu fulan fulan fulan, seperti hadis sekarang ini, ani Nabi SAW qala Allahu azza wa jalla, mungkin juga dinadakan, dilantunkan seperti baca Al-Quran, dia tidak berpahala. Ya, dia tidak berpahala. Kalau hanya sekedar membaca tanpa memahami, dia tidak berpahala. Tidak seperti membaca Al-Quran. Seperti sekarang ini, kalau kita membacanya hadis, membaca hadis ini saja, dan bukan tujuannya untuk memahami, kita tidak akan berpahala. Karena tidak didapatkan pahala dari membaca lafaznya. Inilah di antara perbedaan hadis qudsi dengan hadis nabawi. Kita masuk ke hadis ini. Allah berfirman, Yasubbu ibnu Adam ad-dahra. Ibnu Adam mencela masa. Yasubbu mencela ibnu Adam, Adam manusia. Ad-dahra masa. Mencela masa. Ini Allah mengabarkan. Allah mengabarkan kepada nabinya, kepada kita semua, bahwa ada manusia yang mencela masa. Kata Allah di sini, wa ana ad-dahru, dan saya adalah masa. Wa ana ad-dahru. Al-Hafidz An-Nawawi menukilkan uraian para ulama tentang makna wa ana ad-dahru, karena ada beberapa perbedaan harakat dari ad-dahru. Ada yang mengatakan harakatnya marfu' seperti sekarang ini, wa ana ad-dahru, ra'nya berbaris depan ad-dahru. Ada yang mengatakan berbaris fathah, wa ana ad-dahra. Intinya yang bila mana dia ra'nya itu dhammah, wa ana ad-dahru, ini dhammahnya, ra'nya ini yang benar, kata Imam Nawawi, wa huwa as-shawab al-ma'rufu alladhi qalahu asy-Syafi'i. Ini yang benar, yang dikenal. Wa ana ad-dahru, ini yang benar dan ini yang dikenal di antara para ulama, para ahli ilmu, dan ini adalah perkataan atau pendapat al-Imam asy-Syafi'i wa Abu Ubaid, dan mayoritas para mutaqaddimin, ulama-ulama terdahulu, wal mutaakhirin, dan ulama-ulama mutaakhir. Sementara ada yang mengatakan seperti Abu Bakar dan Muhammad ibn Dawud al-Asbahani, mereka meriwayatkan dengan wa ana ad-dahra, mereka meriwayatkan wa ana ad-dahra dengan berbagai macam penafsiran-penafsiran, tetapi yang paling tepat ra'nya berbaris dhammah. Yang paling benar, kata Imam Nawawi, amma riwayatul raf'i wa hiya as-shawab fa muwafiqah liqawlihi fa inna allaha huwa ad-dahru. Ditegaskan lagi oleh riwayat yang lain dengan lafaz yang lain. Kalau tadi kan wa ana ad-dahru, tetapi ada riwayat yang lain mengatakan fa innallaha huwa ad-dahru. Ini tidak bisa lagi dirubah-rubah maknanya, harakatnya. Fa innallaha huwa ad-dahru dengan lafaz yang seperti ini, ibarat yang seperti ini tidak mungkin dirubah. Kalau tadi wa ana ad-dahru mungkin ada kemungkinan bisa dirubah seperti yang ditafsirkan oleh para ulama tadi, ada perbedaan pendapat. Sementara riwayat yang fa innallaha huwa ad-dahru tidak ada kemungkinan dirubah, dia satu-satunya harus berbaris dhammah. Jadi pendapat yang mengatakan bahwa dia dhammah ini yang paling kuat, dan makna kenapa Allah menisbatkan, mengungkapkan bahwa dia adalah masa, ini nanti akan dijelaskan dalam riwayat yang lain. Sementara dalam di sini ada penjelasannya di ujung hadis ini, wa yasubbu ibnu Adam ad-dahra wa ana ad-dahru. Di ujungnya Allah mengatakan biyadi al-lail wan nahar, biyadi al-lail wan nahar, di tanganku pengurusan siang dan malam, pengaturan siang dan malam. Jadi ini yang dimaksud dengan bahwa Allah yang adalah masa, yang mana masa itu di bawah kekuasaannya, di bawah pengaturannya. Ya, bahkan ditegaskan dalam riwayat yang lain, wa ana ad-dahru uqallibul laila wan nahar. Saya yang menyilih gantikan antara siang dan malam. Ketika seseorang mencela malam atau mencela siang atau mencela hari atau mencela minggu, bulan, tahun, padahal tahun itu kan kumpulan dari perputaran waktu, siang dan malam. Nah, ketika dia mencela tahun itu, seakan-akan dia mencela Allah yang mengaturnya. Ini yang dikabarkan oleh Allah bahwa manusia yang mencela masa, seakan-akan mencela Allah. Karena masa itu pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengaturnya, Allah yang mengurusinya. Biyadi atau biyadiyal lailu wan nahar. Ini ada sedikit yang perlu kita jelaskan, di sini tertulis ya-nya berbaris fathah. Biyadiya al-lailu wan nahar. Ini bila seandainya dilanjutkan bacaannya. Ya, biyadiyal lailu wan nahar. Ya, biyadiyal lailu wan nahar. Sementara kalau kita putuskan dengan mengatakan biyadi al-lailu wan nahar. Biyadi al-lailu wan nahar. Ini tentang masalah nahwu, ya. Masalah ilmu bahasa Arab. Dan maksud biyadi adalah di tanganku adalah Allah yang mencipta siang dan malam. Allah yang memutar menyilih gantikan antara siang dan malam. Allah berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil layli wan nahar. Wakhtilafil layli wan nahar. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam, la ayatin, terdapat tanda-tanda, li ulil albab, bagi orang-orang yang berfikir. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi ini hadis yang pertama, Allah mengabarkan bahwa ada manusia yang mencela masa. Ya. Pengabaran ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak suka. Allah tidak suka. Dan alasan tidak sukanya karena dia mencela Allah. Ketika dia mencela masa, dia seakan-akan mencela Allah karena masa itu adalah ciptaan Allah. Allah yang mengaturnya. Biyadi al-lailu wan nahar. Di tanganku siang dan malam. Jadi ad-dahru di sini maksudnya adalah siang dan malam. Waktu, masa. Ya. Waktu dan masa. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua. 5808. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, وحدثناه إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار أقلب الليل والنهار. Ini hadis yang sama dengan lafaz yang sedikit berbeda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanad yang berbeda, ya, yang tadi dari Az-Zuhri dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, sementara di sini dari Zuhri dari Ibn al-Musayyib, Sa'id Ibn al-Musayyib rahimahullahu ta'ala, sementara hadisnya tetap dari Abu Hurairah walaupun jalurnya berbeda. Bunyinya Allah berfirman, dikabarkan oleh Nabi SAW, yu'zini ibnu Adam. Ini tambahan. Yu'zini. Menyakitiku. Yu'zini di sini apa artinya? Menyakitiku. Ya, menyakitiku. Adha yu'zi, menyakiti. Yu'zini, kata Allah ini, Allah berfirman, yu'zini menyakitiku ibnu Adam ana Adam, maksudnya manusia. Bagaimana cara dia melakukannya? Yasubbud dahra, di mana dia mencela masa. Wa ana dahru, padahal sayalah, ya, dia yang dicela masa, bukan Allah yang dicelanya. Tetapi mencela dia, ketika dia mencela masa, dia mencela Allah, dan dia telah menyakiti Allah. Ya, menyakiti Allah. Kenapa sampai begitu konsekuensinya? Karena wa ana dahru, kata Allah Subhanahu wa taala, masa itu, saya adalah masa. Apa penafsirannya? Uqallibul laila wan nahar. Ya, uqallibul laila wan nahar, saya yang memutar, ya, memutarkan siang dan malam, menyiligantikan malam dan siang. Jadi masa yang dicelanya itu adalah pengaturan Allah, ciptaan Allah. Ya, masa yang dicelanya itu ciptaan Allah. Maka ketika dia mencela masa, dia mencela Allah. Dan kata-kata menyakiti di sini bukan Allah tersakiti. Ya. Pada halaman 607 alinea kedua, ya, dalam syarahnya, firman Allah Ta'ala yang berbunyi yu'zini ibnu Adam, maksudnya anak cucu Adam melakukan sesuatu yang dapat menyakitiku dan mendatangkan bencana bagi mereka. Dapat menyakitiku dan mendatangkan bencana bagi mereka. Ini maksudnya. Maksudnya melakukan tindakan yang mengurangi atau mengurangi kemahasempurnaan Allah. Ungkapan atau ucapan yang konsekuensinya menuduh Allah tidak sempurna. Menuduh Allah Subhanahu wa taala tidak maha sempurna. Itu yang dimaksud dengan yu'zini. Dan kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan terganggu dengan dosa manusia. Ya. Tetapi manusia, dosanya itu yang membuat manusia sengsara. Ya. Kalau bagaimanapun kufurnya manusia, Allah tidak akan terganggu. Ya, walau bagaimanapun tingkat keimanan manusia, kekuasaan Allah juga tidak akan bertambah. Ya. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, dalam hadis kursi yang lain menunjukkan bahwa menyakiti di sini bukanlah maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan berkurang, akan merasakan, ya, gangguan dari perbuatan manusia tersebut. Justru dia yang tersakiti, dia dengan perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam hadis yang lain, ya bani Adam, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'. Ya. Wahai anak Adam, jika seandainya seluruh kalian dari awal sampai akhir, begitu juga bangsa jin dari awal sampai akhir, ya, berada pada keadaan kefajiran yang paling rendah, semuanya tingkatannya sama, tingkatan kefajiran, yaitu dosa dan maksiat, kekufuran yang paling rendah semuanya. Kalau seandainya kita mengatakan tingkat kekufuran yang paling rendah, yang paling fajir adalah keadaan Fir'aun, maka umpamanya semua manusia seperti itu, dari awal sampai akhir. Semua jin seperti itu. Ya. Ternyata kata Allah, ma naqasa dzalika mimma min mulki syai'. Tidaklah mengurangi kekuasaan Allah, tidak mengurangi kemahasempurnaan Allah. Sekalipun semua makhluknya, semua manusia dan bangsa jin kufur, dan tingkat kekufurannya tidak ada yang rendah. Semuanya pada tingkat yang paling besar, ya, yang paling buruk, yang paling jahat, tetapi tetap tidak akan mengurangi kesempurnaan atau kemahasempurnaan Allah. Begitu juga sebaliknya, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika mimma indi syai'un atau syai'an. Bila mana seluruh kalian dari awal sampai akhir, begitu juga bangsa jin, berada pada tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Ya. Semuanya pada tingkat, tidak ada yang rendah. Semuanya pada tingkat yang sama dan itu yang tertinggi. Begitu juga bangsa jin, dan itu semua tidaklah menambahkan kemahasempurnaan Allah. Tidak akan menambahkan kekayaan Allah, kemuliaan Allah. Jadi kata-kata yu'zini di sini, bisa kita pahami dengan tadi. Kalau ini kan hanya sekedar mencela, lalu Allah mengatakan yu'zini, dan Allah berkurang kekuasaannya, berkurang kesempurnaannya, ini tidak. Ya, maksudnya, adalah melakukan tindakan yang, ucapan yang mana ucapan itu, ya, konsekuensinya, beranggapan bahwa Allah SWT tidak sempurna. Allahnya tidak akan berkurang kesempurnaannya, tapi dia yang dimurkai oleh Allah. Dia yang akan mendapatkan hukuman atau akibat buruk dari ucapannya tersebut. Ya, yu'dhini ibnu Adam ya yasubud dahra. Ia mencela masa padahal sayalah masa. Maksud Allahnya masa adalah uqallibul laila wan nahar. Saya yang memutarbalikkan malam dan siang, menyiligantikan malam dan siang. Lalu kenapa? Ya, apa salahnya malam, apa salahnya siang? Apa salahnya hari, apa salahnya bulan, sehingga dicari waktu-waktu yang baik. Ya. Ini juga termasuk ya, ketika ada orang mengatakan untuk melakukan sebuah rencana dan agenda acara, lalu memilih hari baik. Ya. Emangnya selain dari itu, harinya tidak baik? Ya. Ini yasubbud dahar. Dan dia mencela Allah SWT. Karena tidak ada hari yang tidak baik. Semuanya baik karena yang mengaturnya Allah Subhanahu wa taala, yang memutarbalikkannya Allah. Yang menyiligantikannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, siang dan malam, satu pekan, satu bulan, satu tahun, semuanya sama. Allah yang mengaturnya, Allah yang menyiligantikan siang dan malam. Ini larangan atau ini menunjukkan betapa tercelanya orang-orang yang mencela masa. Ya, karena dia mencela Allah dan dia telah terjerumus kepada dosa. Ya. Hadis yang berikutnya 5809 Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل. Ada satu yang tadi kita tidak jelaskan, bahwa cara meriwayatkan hadis qudsi. Ya, cara meriwayatkan hadis qudsi seperti yang tadi telah kita baca, yaitu Nabi SAW bersabda bahwa Allah berfirman. Ya, Nabi SAW bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman. Itu cara meriwayatkan hadis qudsi, atau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang difirmankan oleh Allah kepadanya, fi ma yarwihi an rabbihi azza wa jalla, lalu disebutkan lafaz hadis qudsinya. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam, sama dengan lafaz yang kedua tadi. Yaqulu ya khaybatad dahri. Ini lebih sedikit tegas dari yang tadi ya. Kata-kata yasubbud dahra, dia mencela masa. Mencela ini banyak kata-katanya. Banyak contohnya. Sementara dalam lafaz yang sekarang disebutkan contohnya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaqulu ya khaybatad dahri. Aduhai betapa buruknya masa. Betapa sialnya hari. Atau betapa sialnya bulan ini, betapa sialnya tahun 2020. Ya. Fala yaqulanna ahadukum ya khaibatad dahri. Di sini langsung dengan tegas ada larangan untuk mengucapkan kata-kata tersebut atau yang semakna. Fala yaqulanna. Maka jangan sekali-kali mengucapkan ahadukum salah seorang kamu. Di sini ada dua penegasan. Yang pertama la-nya larangan, la munahiyah. Sementara yang kedua adalah nunut taukid. Ya, adanya nunut taukid. Nun yang terakhir yang bertasdid. Yaqulanna ini untuk menegaskan atau untuk menekankan. Bukan hanya cukup dengan kata-kata fala yaqul. Tetapi fala yaqulanna. Maka janganlah atau tidaklah salah seorang dari kamu mengucapkan. Apa? Ya khaybatad dahr. Aduhai betapa sialnya tahun ini atau masa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa inni anad dahru. Sesungguhnya saya adalah masa, maksudnya uqallibu lailahu wa naharahu. Sayalah yang memutarbalikkan malam dan siangnya. Sayalah yang menyiligantikan siang dan malam. Fa idza syi'tu qabattuhuma. Ini menunjukkan bahwa Allah yang menguasai siang dan malam tadi. Allah yang mengaturnya. Kalau saya berkehendak, maka saya cabut siang dan malam itu. Tidak ada lagi siang. Tidak ada lagi malam. Berhenti perputaran waktu. Ketika matahari dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza syamsu kuwirat, dilipat dan dicabut cahayanya. Begitu juga bulan. Ya. Wa khasafal qamar, dan dicabut cahaya bulan. Tidak ada lagi bercahaya, dan nanti kedua-duanya akan menjadi imam penyembah-penyembahnya dahulu di dunia. Didatangkan oleh Allah matahari dan bulan, kemudian diikuti oleh penyembah-penyembahnya. Matahari ada pengikut-pengikutnya, bulan ada pengikut-pengikutnya, membawa penyembah-penyembahnya ke neraka untuk kekal di neraka. Untuk menghinakan para penyembahnya. Sebagaimana jelas oleh Nabi dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Hadis yang panjang. Ya, dalam kitab Fadlus Sujud, keutamaan sujud, Nabi mengabarkan bahwa manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Ya. Dan dikatakan, hendaklah setiap penyembah sesuatu mengikuti apa yang disembahnya. Maka ada yang mengikuti matahari, menunjukkan bahwa mereka menyembah matahari. Ada yang mengikuti bulan, menunjukkan bahwa mereka menyembah bulan. Ada yang mengikuti tawud-tawud, sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pohon-pohon, batu-batu nanti akan menjadi ikutan dari pengikut-pengikutnya yang menyembah dahulu di dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala bila mana berkehendak akan mencabut siang dan malam. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an saya lupa lafaz ayatnya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sarmadan ila yaumil qiyamah, tidak putus-putus sampai hari kiamat, lalu siapa yang akan mendatangkan siang, mendatangkan cahaya? Ya. Siapa yang mampu mendatangkan cahaya untuk mengibas atau menepis, menghilangkan, melenyapkan kegelapan tersebut? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa Allah yang mencipta malam. Dan bila mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan siang selama-lamanya sampai hari kiamat, siapa yang bisa mendatangkan kegelapan untuk mendapatkan kerehatan, mendapatkan ketenangan? Karena gelap itu membuat orang bisa rehat. Datangnya rasa ingin beristirahat. Waja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nauma subata, malam hari. Dan siang kalau dijadikan selama-lamanya oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu mendatangkan kegelapan. Tetapi siang dan malam itu disilih gantikan oleh Allah. Ada waktunya kita bisa berusaha. Ya. Ada waktu untuk bekerja di siang hari dan ada waktu untuk istirahat. Ya. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, sebagai waktu untuk mencari kehidupan. Jadi di sini fa idza syi'tu qabattuhuma. Bila mana saya berkehendak, maka saya cabut siang dan malam tersebut. Ya. Menunjukkan bahwa siang dan malam ini adalah ciptaan Allah, pengaturan Allah. Lalu ketika seseorang atau manusia mencelanya, maka dia seakan-akan mencela Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ya, ini lebih rinci daripada hadis-hadis sebelumnya. Berikutnya 5810 dengan hadis yang terakhir 5811 ya. Imam Muslim mengatakan haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Mughirah bin Abdurrahman an Abi Zinad an Al-A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa innallaha huwad dahru. Ini lebih ringkas ya dari hadis-hadis sebelumnya. Atau dari hadis sebelumnya, janganlah salah seorang dari kamu mengatakan, wahai sialnya masa. Karena sesungguhnya Allah, dialah masa. Fa'innallaha huwad dahru. Di sini juga hadis Abu Hurairah. Ya. Yang meriwayatkan darinya adalah Al-A'rad Rahman bin Hurmus. Ya. Al-A'rad. Bukan lagi Sa'id bin Musayyab. Tapi perawi yang lain, muridnya Abu Hurairah yang lain. Dan ini menunjukkan bahwa hadis ini tersebar. Dihafal oleh para penuntut-penuntut ilmu, oleh para ulama. Dan dari berbagai jalur tadi, Imam Muslim meriwayatkannya. Larangan dari mencela masa, mencela waktu. Dengan contohnya, ya khaybatad dahri. Wahai sialnya waktu. 5811. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Zuhair bin Harb qala haddatsana Jarir an Hisham an ibn Sirin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbu ad-dahra fa inna Allah huwa ad-dahru. Ini yang sedikit berbeda. Oh ya, hadis yang sebelumnya juga berbeda ya. Hadis yang sebelumnya 5810 dengan hadis yang sekarang itu berbeda dengan hadis-hadis sebelumnya. Kalau yang dua hadis yang terakhir ini, itu adalah ucapan Nabi. Ya. Anna Rasulullah SAW qal, la yaqulanna ahadukum ya khaybatad dahri fa innallaha huwad dahru. Di sini, Nabi SAW bersabda, la tasubbu ad-dahra fa innallaha huwad dahru. Ya. Maksudnya sama, larangan mencela masa, lafaznya sedikit berbeda. Yang pertama, janganlah salah seorang kamu mengucapkan wahai sialnya waktu, karena sesungguhnya Allah lah yang waktu atau masa. Di sini janganlah salah seorang mencela masa, karena sesungguhnya Allah lah yang masa. Ya, dan ini hadis Nabawi. Hadis Nabawi. Riwayatnya hanya sampai kepada Nabi menceritakan tentang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis-hadis yang sebelumnya 1 2 3, 3 hadis sebelumnya hadis qudsi. Sementara dua hadis yang terakhir adalah hadis Nabawi. Ya. Dan kedua-duanya, hadis Qudsi dan hadis Nabawi ini menegaskan larangan untuk mencela atau mencaci masa. Mencela dan atau mencaci masa. Dan contohnya tadi, ya khaybatad dahru. Dan contoh jadi juga telah kita singgung, yaitu ucapan, ungkapan kita cari waktu baik, ya, masa baik. Ya, ungkapan ini mengarah ke sana. Dan menetapkan mana yang baik dan mana yang buruk bukan manusia. Ya, bukan manusia. Manusia tidak mengetahui yang gaib. Ya, karena mungkin yang dimaksud dengan hari baik, masa baik, bulan baik, tahun baik, maksudnya mungkin terhindar dari masa-masa yang mungkin kemungkinan besarnya tidak banyak terjadi kekacauan, tidak banyak terjadi bencana, tidak ada musim-musim yang mungkin mengganggu kelancaran acara seperti musim hujan atau yang lainnya. Ya. Dan ini tidak bisa diterka, tidak bisa diduga-duga. Karena perkara yang akan datang itu ghaib dan manusia tidak sama sekali mengetahuinya. Ya, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang di langit dan di bumi mengetahui yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini ramyun bil ghaib. Ya, meraba-raba, menerka-nerka tentang yang ghaib. Ini yang pertama. Yang kedua tadi mencela masa. Emangnya yang bukan hari yang dipilih itu adalah hari-hari yang sial? Ya. Maka terjatuh kepada larangan dalam hadis ini. Celaan dalam hadis ini. Kemudian bila mana yang dimaksud dengan hari baik, tahun baik itu adalah hari-hari banyak liburannya, ya, waktu-waktu di mana orang tidak terikat dengan pekerjaan, misalnya di masa-masa orang banyak libur sekolah, dianggap dimaksud dengan hari itu tidak ada masalah karena ya jadwal libur sekolah itu sudah jelas. Ya, sudah jelas, maka ungkapan itu bisa jadi tidak ada masalah. Kalau yang dimaksud adalah ya acara dilakukan ketika tidak banyaknya musim liburan, semua orang libur sehingga banyak orang muda untuk berkumpul, mendatangi atau memenuhi undangan. Kalau itu yang dimaksud tidak ada masalah. Tapi kalau yang dimaksud adalah hari baik, tahun baik itu adalah kosong dari gangguan, tidak ada kemungkinan-kemungkinan kejadian. Nah, ini atau menganggap memang waktu selainnya adalah waktu-waktu sial. Nah, ini termasuk kepada konteks hadis yang sekarang kita pelajari di bawah bab larangan mencaci masa. Dan kita ingatkan lagi, ya, jangan sampai ada di dalam hati kita mendongkol atau tidak menerima secara sempurna. Ya, tahun 2020 ini karena pandemi ini dikhawatirkan terjatuh kepada larangan hadis-hadis ini. Ya, karena tahun 2020 ya kalau di negeri kita semenjak bulan Maret dahulu sampai sekarang masa pandemi yang akibat dampaknya luar biasa. Ini semuanya adalah pengaturan Allah. Allah yang menetapkannya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Manusia tidak ada sangkut pautnya dengan masalah ini. Dia hanya berikhtiar. Dan ikhtiarnya banyak. Ikhtiar secara manusiawi dengan keduniaan. Ada ikhtiar syar'i. Ya, dengan berdoa. Ya, dengan membentengi diri dengan zikir-zikir, wirid-wirid yang diajarkan oleh agama, oleh Nabi SAW. Nah, kemudian mengikuti arahan-arahan pemerintah untuk menghentikan penularan wabah ini termasuk tuntunan agama. Dan memang untuk mendorong kita lebih ya merasa mudah untuk melakukan semua protokol kesehatan itu adalah dukungan agama. Ya, kita merasa bahwa ini ibadah. Adalah tuntunan agama sehingga kita berpahala daripada kita setiap kali melakukan protokol kesehatan apalagi masuk masjid ini. Orang merasa tidak nyaman ketika diukur suhunya. Merasa tidak menerima ketika disuruh belok ke kanan ke kiri untuk cuci tangan terlebih dahulu, merasa berat. Ini ketika kena merasa bahwa semua aturan-aturan dan protokol-protokol ini adalah memberatkan dia di aturan pemerintah semata, bukan tuntunan agama. Maka ini yang seringkali kita tekankan bahwa semua yang terjadi adalah keputusan Allah, pengaturan Allah, dan kita sebagaimana meyakini bahwa ini adalah takdir Allah, adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala, kita ya dituntut juga untuk meminta kepada Allah untuk segera diangkat. Memohon kepada Allah dalam doa-doa kita untuk segera diangkat wabah ini. Dan terlambatnya diangkat ini juga takdir Allah. Ya, takdir Allah, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar. Karena kita yakin ada di sana doa-doa yang diangkat ke langit dan langsung didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah takdirkan untuk ditunda dan masih adanya wabah ini di muka bumi ini, Allah Maha bijaksana Subhanahu wa taala. Jadi kita tinggal lakukan tugas kita sebagai hamba dan jangan sampai kita merasa dongkol, merasa kecewa, merasa bahkan mencela Allah, mencela masa yang